Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. باب apa-apa yang datang tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i, barakallahu fikum, terkadang juga disebut dengan tawaf, seperti yang telah kita baca dalam beberapa riwayat yang lalu dan juga riwayat ini. Sa'i antara Safa dan Marwah juga disebut dengan tawaf. Namun untuk di zaman sekarang ini, nama yang masyhur adalah sa'i. Kalau tawaf itu 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Adapun sa'i antara Safa dan Marwah. Bab ini menjelaskan kepada kita yang pertama, sa'i adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'i adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan makna bimbingan beliau, termasuk ajaran Islam. Baik, yang sebelumnya di masa jahiliyah, sebagian mereka tidak sa'i ketika haji. Seperti yang dibahas sebelumnya. Yang berikutnya, yang kedua, ialah bahwasanya sa'i ini rukun umrah. Sa'i itu merupakan rukun umrah. Ya, rukun umrah. Umrah tidak sah apabila belum mengerjakan sa'i. Seseorang belum diperbolehkan menyentuh istrinya atau menggunakan minyak wangi selama belum sa'i Safa Marwah. Jadi kalau ada orang yang tawaf, ada orang-orang yang berangkat umroh, dia hanya tawaf 7 putaran lalu sholat 2 rakaat di belakang makam selesai, itu belum sah sa'inya. Dia belum boleh melakukan larangan-larangan sebelumnya. Tidak boleh menyentuh istrinya, tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh pakai baju biasa sampai mengerjakan sa'inya. Ya, dikarenakan sa'i adalah rukun umrah. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang kaifiyah sa'i. Menjelaskan tentang kaifiyah sa'i, tata cara sa'i. Dia akan disebutkan beliau berlari, sa'i berlari antara Dar Bani Abbad sampai Zuqaq Bani Abi Husain. Disebut dengan Batnul Masil. Disebut dengan Batnul Masil. Di zaman sekarang sudah dikasih tanda hijau. Tanda hijau. Dari Safa menuju Marwah akan melewati 2 tanda hijau. larinya, sa'inya dimulai dari tanda hijau pertama ke tanda hijau yang berikutnya. Selebihnya jalan. Dari Marwa ke Sofa juga demikian, akan melewati dua tanda hijau. Sa'inya, larinya dari tanda hijau pertama ke tanda hijau yang kedua. Itu kelihatan di mas'a. Begitu apa namanya? Ada start hijau, lari. Bukan lagi masya, tapi sa'a, lari sampai ke tanda hijau yang berikutnya. Ini yang membedakan antara tawaf dengan sa'i. Barakallahu. Ini tiga pembahasan utama yang akan dikaji di sini. Ada yang keempat disebutkan terkait dengan tawaf, tawaf dan sa'i, tawaf dan sa'i dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika dulu tawaf kekuatan, menampakkan kekuatan kaum ini di hadapan orang-orang musyrikin Quraisy. Ini ketika beliau melakukannya. Baik, di antara hikmahnya adalah izharul quwwah, menampakkan kekuatan kaum muslimin di hadapan musyrikin Quraisy. Ketika beliau tawaf itu kan musyrikin pada menyingkir semua, mereka menyaksikan dari puncak-puncak bukit, puncak-puncak gunung. Mereka mengatakan mereka ini sudah lemah dengan hawa panas Madinah. Humma Madinah. Lemas mereka itu. Maka Rasul memerintahkan untuk pada putaran, tiga putaran yang pertama itu romal tawaf. Tiga putaran yang pertama itu romal, lari-lari kecil. Empat putaran yang terakhir jalan biasa. Terus sa'i setelah itu, itu untuk izhar quwwah, menampakkan kekuatan umat Islam di hadapan kaum muslimin. Kita baca riwayat-riwayatnya. Barakallahu fikum. Faqala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, as-sa'yu min dari Bani Abbad ila zuqaqi Bani Abi Husain. Sa'i itu dimulai dari rumahnya Bani Abbad sampai ke Zuqaq. Zuqaq itu dimanakan dengan gang-gang. Ya, gang-gang kecil Bani Abi Husain. Ini athar disambung sanadnya oleh Al-Faqihi dari jalurnya Ibnu Jurayj. Qala akhbarani Nafi' an Ibni Umar. Sehingga isnadnya sahih. Ini dulu sebelum Masjidil Haram dibangun sebagaimana sekarang. Sehingga untuk memberikan tanda dari mulai mana start sa'inya menggunakan tanda ini. Dimulai dari Bani Abbad, dar Bani Abbad sampai ke Zuqaq Bani Abi Husain. Di era para rawi, jadi kan eranya Abdullah bin Umar, eranya sahabat. Di era para rawi, di zamannya Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, sudah dikasih tanda. Kata Sufyan, huwa baina hadzainil alamain. Ketika menjelaskan Athar Ibnu Umar ini beliau mengatakan huwa baina hadzainil alamain. Itu sekarang antara dua alam ini tadi, dua tanda yang dibikin sekarang ini. Itu di zaman siapa, Ivan? Di zamannya Sufyan. Di zaman sekarang ini lebih jelas lagi. Mas'a, tempat sa'i, itu sudah dibikin gedung khusus. Gedung khusus dan dikasih tanda hijau pertama dan yang kedua dari Safa ke Marwa atau Marwa ke Safa. Sehingga sa'inya dimulai dari tanda hijau pertama ke tanda hijau yang kedua. Itu di zamannya sahabat dari Dar Bani Abbas sampai Zuqaq Bani Abi Sa'id. Hakala. Tidak boleh Anda melakukan sa'i di luar area itu. Tidak boleh. Habis tawaf terus keluar dari Masjidil Haram terus sa'i di pinggir jalan, misal karena ya tempatnya sa'i itu sudah ditetapkan dan sekarang sudah dibikin gedung khusus dan sudah dikasih tanda hijau baik lantai dasar atau lantai satu atau lantai dua, semuanya sudah dibikin tanda tersebut. Barakallahu fikum. Nah, قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما دري نافع دري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن بكر kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa at-tawaf al-awwal, apa beliau tawaf pada tawaf yang pertama. Kenapa menggunakan bahasa tawaf yang pertama? Karena sa'i juga dikatakan tawaf. Difaham ya? Jadi tawaf yang pertama itu tawaf yang mengitari. Tawaf yang kedua namanya sa'i. Dipahami ya? Kata Ibnu Umar, dahulu Rasulullah SAW apabila tawaf pada tawaf yang pertama, ini tawaf yang mengitari Ka'bah, khabba salasan. Khabba itu romal, lari-lari kecil. Sebanyak tiga putar. Salah, tiga putaran. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga itu khabba, romal, lari-lari kecil. Yang sahih yang rajih, lari kecilnya dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad yang berikutnya. Paham ya? Dan itu memulai dari Hajar Aswad, antum angkat tangan, antum memberikan isyarat Allahu Akbar, antum lari-lari kecil mengitari Ka'bah sampai ke Hajar Aswad juga, satu. Terus yang kedua juga sama, romal, lari-lari kecil lagi sampai Hajar Aswad lagi. Lanjut yang ketiga, romal juga sampai ke Hajar Aswad. Tiga putaran pertama romal atau khabbah, lari-lari kecil. Nah, pada putaran yang keempat masya, dikatakan tadi qala rahimahullah wa masya arba'an, dan beliau berjalan kaki biasa pada empat putaran yang terakhir. Empat, lima, enam, tujuh itu jalan biasa. Ini kaifiahnya. Ya, ini berlaku untuk semua tawaf umrah dan haji. Camkan baik-baik. Ini berlaku untuk tawaf umrah dan haji. Ketika antum berangkat ke tanah suci untuk umroh, tawafnya antum dengan cara seperti ini. 3 putaran pertama lari kecil, 4 kali jalan. Juga ketika manasik haji, ketika antum tawaf qudum atau ifadah, juga demikian. 3 kali romal. 3 kali romal. Yang berikutnya adalah romal ini hanya untuk kaum laki-laki. Lari-lari kecil itu hanya untuk kaum laki-laki. Wanita semuanya dengan jalan biasa. 7 putaran tawaf untuk wanita itu jalan biasa. Yang romal hanya laki-laki. Kemudian pada tawaf sunnah, ya, tawaf yang menggunakan baju biasa, namanya tawaf sunnah biasa, kapanpun atau mengerjakan tawaf itu tanpa romal. Ya, ketika antum tawaf biasa, tawaf yang selain umroh sama haji, itu dengan tanpa romal, jalan biasa 7 kali putaran. Paham ya? Baik. Beliau mengatakan satu wakana yas'a batnal masil idza tafa baina as-safa wal marwa. Wa kana yas'a, dan dulu Rasul yas'a lari, batnal masil, di perut masil. Al-masil adalah majmu'us sail. Disebut dengan al-masil li'annahu makanun alladhi yajtami'u fihi sail. Tempat berkumpulnya as-sail. Tahu sail? Air bah. Air bah. Kenapa dikatakan apa namanya al-masil? Dikarenakan di sebelah sana itu bukit Safa, di sebelah sana bukit Marwa. Ke bukit turun, terus naik lagi ke Safa, kan gitu ya. Nah, tempat cekungan ini namanya Batnul Masil. Paham tuh? Ini Batnul Masil. Ketika datang air hujan, ya enggak mungkin naik di bukit Safa atau Marwa. Banjir itu namanya. Nah, al-masih atau sailnya, air bahnya itu melewati tengah-tengah tadi, sehingga dikatakan batnun, perut. Tergambar ya. Ini bukit. Tengah-tengahnya kan cekung ya. Nah, itu namanya batnul masih. Beliau larinya di situ. Lari di batnul masih idza tafa baina safa wal marwa. Bila beliau tawaf, yakni sa'i antara Safa dan Marwa. Nah, pada Batnul Masil sudah dikasih 2 tanda hijau. Jadi kalau sekarang itu ikhwan, Safa tinggi, terus semuanya sudah dikasih marmer. Antum turun, duk-duk-duk turun, terus ada landai gitu. Pas landai itulah ada tanda hijaunya. Sampai ke depan sana, itu landai. Nanti setelah hijau yang kedua itu naik lagi ke arah Marwa. Jika ketika Marwa turun pas landai, itu tanda hijaunya. Begitu setelah tanda hijau kedua, naik ke Safa lagi. Nah, tanda landai itulah, di tempat yang landai yang datar itulah ada 2 tanda hijaunya. Dulu disebut dengan Batnul Masil. Dipahami? Paham ya? Kalau dari Safa ini Masil al-awwal, yang dekat Marwa Masjid Tsani. Kalau dari Marwa ke Safa, yang di Marwa namanya Batnu Al-Masil Al-Awwal, yang di dekat Safa namanya Al-Masil Tsani. Ujung-ujung Masil. Kalau patokan dahulu dari Dar Bani Abad sampai Zuqaq Bani Abi Husain. Sekarang dikasih tanda 2 tanda hijau. Qala qultu linafi, maka saya berkata, fi akan Abdullah yamshi idza balagha ar-ruqna al-yam. Saya kata Ubaidullah bin Umar al-Umar bertanya Fakultu Nafi, saya katakan kepada Nafi, akan Abdullah, apakah dahulu Abdullah, ini adalah bin Umar, yamshi, beliau berjalan, idza balagha rukn al-yamani, ketika sampai ke rukun Yamani. Qala la, kata Nafi, tidak. Jadi beliau di tiga putaran pertama kan lari-lari kecil. Apa ketika sampai di rukun Yaman beliau berjalan? Dikatakan tidak. Illa ayyuzahama ala rukni, kecuali kalau beliau didesak ramai padat pada rukun Yamani itu. Fa innahu kana la yad'uhu, sebab beliau dahulu tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan rukun Yamani hatta yastalimahu, sampai beliau menyentuhnya. Baik. Anggap ini Ka'bah, meja ini Ka'bah ya. Yang saya kasih hijau ini rukun Hajar Aswad. Yes. Ya, rukun Hajar Aswad. Di tempat saya duduk ini rukun Hajar Aswad, ini adalah pintu Ka'bah. Agak jauh dari sini adalah Makam Ibrahim. Sinilah ada Makam Ibrahim. Saya ini Makam Ibrahim. Yes. Yang di sebelah sini saya itu ada Hijr Ismail, melingkar gitu. Itu bagian Ka'bah yang gak terbangun dulu di masa jahiliyah. Ini masuk bagian Ka'bah, ada lingkaran dikasih batas tembok. Rukun Syami, rukun Iraqi. Sebelah sininya yang dekat dengan rukun Hajar, sebelah sini rukun Yamani. Paham ya? Ini rukun Yamani, sebelum Hajar itu rukun Yamani. Pada tiga putaran yang pertama terkait dengan tindakan Abdul bin Umar, itu kan Romal ya, Romal dari Hajar Romal. Nah, pertanyaannya, apakah ketika sampai di rukun Yamani beliau berjalan? Jawabannya tidak. Jadi sambil lari-lari kecil mendekati rukun, sentuh terus lari-lari lagi. Kecuali ketika zahmah padat, ya berjalan pelan-pelan diusap rukun Yamaninya, baru kemudian melanjutkan ke Hajar Aswad yang berikutnya. Itu pengertian barakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis ini. Adapun pada empat putaran yang terakhir, jalan biasa, tidak pakai romal barakallahu fikum. Baik, khulasanya adalah pada tawaf umroh dan tawaf haji, kaifiyahnya romal pada tiga putaran pertama untuk laki-laki dan berjalan pada empat putaran terakhir. Dan diterangkan lagi ya, untuk perempuan jalan biasa tanpa romal. Ketika Anda ingin menyentuh rukun Yamani pada romal tadi, pada tiga putaran pertama yang romal, Anda kepingin menyentuh rukun Yamani, Anda tetap jalan-jalan kecil, lari-lari kecil sambil menyentuhnya. Kalau enggak mungkin, maka jalan biasa lalu menyentuhnya. Menyentuh rukun Yamani hukumnya sunnah. Kalau enggak mungkin, lanjut disentuh tanpa dikecup tangannya itu. Terkait dengan sa'i adalah jalan biasa baru lari antara dua tanda hijau pada babul masil. Ya, larinya dimulai dari tanda hijau pertama ke tanda hijau yang kedua, baik dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa. Selebihnya jalan. Dipahami ya, selebihnya jalan. Untuk sa'i hanya laki-laki. Perempuan jalan biasa tanpa sa'i. Ya, untuk sa'i yang lari itu untuk laki-laki saja. Untuk perempuan jalan biasa dengan tanpa lari. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan kaifiyahnya. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibn Abdullah. Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini. Dikenal dengan Ali ibn al-Madini rahimahullah. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan ibn Uyainah. An Amr bin Dinar. Dari Amr bin Dinar. Qal dia mengatakan sa'alna ibnu Umar radhiyallahu an. Kami pernah bertanya kepada ibnu Umar radhiyallahu anhu an rajulin, tentang seseorang laki-laki tafa bil baiti fi umratin. Perhatikan ya. Fi umratin. Dia tawaf di Ka'bah pada manasik umrah. Walam yatuf baina Safa wal Marwah. Perhatikan, tetapi dia tidak tawaf antara Safa dan Marwah. Artinya apa? Tawaf saja tanpa sa'i. Ini lagi umrah ini. Dia hanya tawaf tanpa sa'i. Ayati imra'atahu, apakah dia boleh mengumpuli istrinya? Sudah halal. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah untuk haji. Fatafa bil baiti sab'an. Beliau tawaf di Ka'bah 7 putaran. Wa shalla khalfal maqam rak'atain. Dan salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Fatafa baina Safa wal Marwati sab'an. Kemudian beliau tawaf antara Safa dan Marwah 7 kali. Ada wasyahid yang diinginkan beliau. Lembakan membacakan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW contoh yang baik. Baik. Khulasanya apa? Hadis ini menjelaskan sa'i, Safa dan Marwah sunnah Rasul. Paham ya? Sa'i, Safa dan Marwah sunnah Rasul. Harus dikerjakan. Ketika Anda umrah atau haji, tidak cukup tawaf, tapi harus dengan sa'i, Safa Marwah plus 2 rakaat di belakang maqam. Dipahami ya? Sa'i adalah sunnah Rasul. Atau syahid. Qala wa sa'alna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan kami juga bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang masalah di atas. Faqal, beliau menjawab, la yaqrabannaha. Sungguh-sungguh dia tidak boleh mendekati istrinya. Hatta yatufa baina Safa wal Marwah, hingga dia tawaf antara Safa dan Marwah. Ini terkait dengan pertanyaan laki-laki itu. Ayati imra'atahu, apakah dia sudah boleh mendatangi istrinya? Sahabat Jabir menegaskan tidak boleh. Kalau dia baru tawaf belum sa'i, maka tidak sah tawafnya. Maka tidak boleh mendatangi istrinya sampai sampai dia tawaf Safa dan Marwah, sampai dia sa'i. Ini menunjukkan yang saya uraikan di awal, sa'i merupakan rukun umrah. Yes, sa'i merupakan rukun umrah. Paham ya? Barang siapa yang belum sa'i, maka tidak sah umrahnya. Maka yang kedua, tidak boleh mendatangi istrinya. Juga tidak boleh pakai minyak wangi atau baju biasa. Tunaikan sa'inya, tahallul, gundul rambut atau diratakan semua, baru dia halal dengan istrinya atau menggunakan minyak wangi atau yang semisalnya. Wallah insyaallah ya, itu syahidnya. Sa'i rukun dalam umrah. Qala haddatsana al-Maki ibn Ibrahim an ibn Shuraij Abdul Malik bin Abdul Asim bin Juraij Al-Makki. Qala akhbarani Amr bin Dinar. Qala sami'tu Ibnu Umar qala. Saya pernah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah. Fatafa bil bait. Beliau tawaf di Ka'bah. Thumma shalla rak'atain. Lalu beliau satu rakaat di belakang makam. Thumma sa'a baina as-Safa wal Marwah. Lalu kemudian beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Thumma tala. Dibacakan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sama dengan yang sebelumnya menegaskan sa'i sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimallahu taala hadah. Isindakum ya kan? Hadatsana. Ya, saya kok tahu-tahu hilang. Bisa pinjam alkohnya antum? Hapus saya kan. Hadis nomor berapa itu? 1648 ya. Terus lagi apa? Hadatsana. Apa corona? Hadatsana. Baik, saya tulis. Punya saya hilang ya. Qala haddathana Ahmad. Qala haddathana Ahmad ibnu Muhammad. Qala akhbarana Abdullah. Ahmad bin Muhammad al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak al-Marwazi al-Khurasani. Abdullah adalah Abdul Mubarak. Qala akhbarana Asim. Wa Asim al-Ahwal. Asim bin Sulaiman al-Ahwal. Qal dia mengatakan qultu li Anas bin Malik. Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akuntum takrahuna as-sa'ya bainas Safa wal Marwah? Apakah kalian dahulu membenci, memakruhkan sa'i antara Safa dan Marwah? Qala na'am, katanya Anas, iya. Li'annaha kanat min sya'airil jahiliyah. Iya, dikarenakan sa'i dulu termasuk syiarnya orang-orang jahiliyah. Hatta anzalallah, hingga Allah menurunkan ayat ini, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wi'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Dengan turunnya ayat ini diketahui sa'i syiar agama Allah, sa'i sunnah Rasul, sa'i rukun haji. Bukan rukun umrah dan haji. Bukan syiar jahiliyah lagi. Ini pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan ayat ini. Ada dua penafsiran yang disebutkan dalam hadis yang enggak antum hafalkan tadi, yang panjang itu ya. Ada yang mengatakan orang-orang jahiliyah dahulu barakallahu fikum tidak sa'i ketika haji, hanya tawaf saja. Ada lagi yang mengatakan mereka dahulu di masa jahiliyah tawaf dan juga sa'i. Begitu. Nah, ketika masuk Islam mereka hanya ragu-ragu, sa'i enggak ya? Dikarenakan dulu orang jahiliyah juga sa'i. Itu kan syiarnya mereka. Turun ayat ini yang menjelaskan, bukan. Ini sudah bukan lagi syiar orang jahiliyah, sudah menjadi syiarnya Allah Azza wa Jalla. Khulasanya tadi, sa'i pada umrah dan haji bukan syiar jahiliyah. Dua, sa'i adalah syiar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selebihnya sama dengan sebelumnya, sa'i rukun pada umrah dan haji. Qala rahimahullahu ta'ala yang terakhir. Haddatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini. Qala haddatsana Sufyan bin Amr. Sufyan bin Amr adalah Sufyan bin Uyainah bin Amr bin Dinar di atas. An Ata wa Ata bin Abi Rabah al-Makki. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau menjelaskan innama sa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bait, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'a lari di Ka'bah, yakni romal. Diterangkan di hadis sebelumnya, pengertian beliau lari di Ka'bah yakni romal, lari-lari kecil di tiga putaran pertama. Jangan lupa ya. Qala wa baina Safa wal Marwah, dan sa'i, yang ini betul sa'i ikhwan, sa'i antara Safa dan Marwah. Diterangkan tadi larinya di antara dua tanda hijau. Difahami ya, selebihnya jalan kaki. Apa tujuannya? Qal liyuriyal musyrikina quwwatahu, supaya beliau memperlihatkan kepada kaum musyrikin kekuatan beliau. Ini dulu ya, dulu beliau izharul quwwah, di antara tujuan romal pada tawaf di putaran tiga pertama tawaf dan sa'i antara dua tanda hijau itu, dahulu di antara tujuannya adalah izharul quwwah, untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin di hadapan kaum musyrikin, karena di waktu itu disaksikan langsung oleh musyrikin Quraisy. Dan sekarang sudah menjadi syiar ya, romal sudah menjadi syiar tawaf, sa'i sudah menjadi syiar sa'i Safa dan Marwah. Walaupun Makkah sekarang menjadi Darul Islam. Difahami ya? Dulu ada alasan seperti itu, namun sekarang sudah menjadi syariat yang baku. Jangan mengatakan kan dulu kalau Rasul dulu Rasul ingin menampakkan kekuatan Islam di depan kaum musyriki. Kalau sekarang kan tidak ada musyrikinya di Mekah, ngapain juga pakai romal? Ada khata. Ada khata. Ada yang punya pendapat seperti itu. Sudah enggak ada romal ketika tawaf umur atau haji, enggak ada. Itu dulu zamannya Rasul. Ada punya pendapat seperti itu. Sehingga ketika dia umrah itu jalan kaki biasa. Nah, kata. Itu banyak ya kondisi. Bahkan saya pribadi mengalami, di antara sekian banyak saya atau yang menanyakan lupa saya, pernah mengalami ketika lagi romal itu saya dipendelii. Tahu dipendelii? Hah, mendelik kok mendelik. Dipelototi gitu. Dipelototi sama ya muslimin yang lagi tawaf juga. Gini gitu. Anak itu enggak mau sama saya gitu. Entah kok saya dipandang. Hadhihi sunnah, saya bilang kayak gitu. Syaitan hadirin. Ada yang seperti itu pendapatnya, ada kok. Yang benar, dulu memang diantara sebabnya, ilahnya untuk ini, izharul quwwah. Tapi setelah itu sudah menjadi syiar manasik, umroh dan haji. Maka tetap sunnah dilakukan. Barakallahu fikum. Difaham ya? Naam. Qala rahimallahu ta'ala Zatul Humaydiyyu. Haddatsana Sufyan, haddatsana Amr. Yang ditambahkan sama Humaydi kata-kata haddatsana Amr, sami'tu Atha. Yang di atas kan haddatsana Sufyan an Amr an Atha, menggunakan an. Nah, di sini Al-Humaydi menambahkan tashih bisama. Haddatsana Amr qala sami'tu Atha'an. Sehingga nyambung syaratnya. Barakallahu fikum. Qaw zad al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana Amr qala sami'tu Atha'an ibn Abbas mithlahu. Intaha. Khulasanya seperti yang sudah disebutkan di awal pembahasan. Barakallahu fikum. Naam, antum pilih yang mau mana yang antum hafalkan. Barakallahu fik dalam masalah ini. Naam. Cuman yang saya hancurkan, yang antum hafalkan adalah hadis yang pertama ya, 1644. Dikarenakan ada kaifiyah tawafnya dan kaifiyah sa'inya. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, akan semakin jelas ketika antum menjalankan umroh, belajar manasik dan langsung praktek. Ketika lihat, oh ini, oh itu. Kadang kalau nggak ditunjukkan langsung nggak paham. Barakallahu fikum. Nah, datang belum? Oh, mundur sekarang ya? Alhamdulillah mundur sekarang. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan manasik hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ikhlas dalam mengerjakannya dari harta yang halal, tidak ada padanya perkara-perkara yang mukhalafah syariah. Apa itu? Berat. Tidak gampang ya, Pak. Dikarenakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Yang pertama, hajinya sesuai dengan manasik haji Rasul. Yang kedua, ikhlas kamu dalam mengerjakannya. Yang ketiga, dari harta yang halal. Yang keempat, tidak ada mukhalafah padanya. Ada seseorang wanita haji enggak pakai mahram. Hukumnya apa? Kalau dia sampai selesai dikatakan hukumnya sah, artinya cukup bagi dia haji Islam, enggak usah mengulang lagi. Tetapi hajinya tidak mabrur. Dipahami ya? Dia tanpa mahram. Ada orang haji dari uang maling, uang korupsi atau uang apa gitu. Dia haji sesuai rukun dan syaratnya, sah hajinya, enggak usah ngulang lagi. Tapi tidak mabrur. Kenapa? Dari harta yang tidak halal. Dipahami? Hartanya halal, ada mahramnya. Dia mengerjakan manasik haji, tapi banyak bid'ahnya. Pelaksanaannya banyak mukhalafah syariahnya. Maka selama rukun terpenuhi, hajinya sah, tidak usah ngulang lagi. Tapi tidak mabrur. Paham tidak? Ketika terpenuhi semuanya, ini yang namanya haji mabrur. Susah ya kan Allah misalnya. Baik, qabal al-mu'adzin yu'adzin barakallahu fi. Ikhwan, ini ada yang memberi masukan, insyaallah khair. Pada lafaz hadis yang pertama itu, karena Rasulullah SAW idza tawafat tawafal awal. Dulu Rasulullah SAW apabila dia tawaf dan pada tawaf yang pertama beliau khabba salasan wa masya arba'an. At-tawafal awal adalah tawaf kudu. Naam, itu disebutkan dalam syarah Al-Hafidz. Jadi saya enggak lihat ya. Naam. Pada tawaf kudum. Jadi pada tawaf kudum beliau barakallahu fikum romal di 3 putaran pertama dan biasa pada 4 putaran yang terakhir. Kalau dari sini ketika tawaf yang kedua itu namanya ifadah. Kalau dengan ini tawaf pertama namanya tawaf kudum, tawaf yang kedua namanya tawaf ifadah ketika haji. Ketika haji. Kalau dengan yang diterangkan tadi dikarenakan dalam beberapa riwayat ini sering sa'i digunakan dengan menggunakan bahasa tawaf, maka tawaf di sini adalah tawaf yang di antara Ka'bah itu 3 putaran pertama, romal 4 jalan biasa. Sementara tawaf yang kedua adalah sa'i. Kalau sa'i larinya antara 2 tanda hijau, antara hijau pertama dan hijau yang kedua barakallahu. Nah, jazakallahu khair wa barik. Apakah bersuci termasuk syaratnya sa'i? Nanti akan dibahas insyaallah pada bab yang setelahnya. Insyaallah pada bab yang setelahnya ada pembahasan wa idza sa'a ala ghairi wudu. Bagaimana kalau dia sa'i dengan tanpa wudu? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan sa'i harus suci, ada yang mengatakan tidak. Nanti akan dibahas insyaallah pada babnya. Barakallahu fikum. Berapa meter jarak lampu hijau pertama dan yang kedua lumayan Tapi enggak terlalu jauh dia. Pas antum lari kawan ya, yang biasa futsal atau biasa gitu, enteng aja, enggak terlalu capek. Enggak terlalu capek. Tapi kalau enggak pernah lari atau sudah kecapean safar dari Medina ke Mekah nunggu sampai malam, itu baru kakinya kram. Barakallahu fiik. Tapi itu penting berapa meternya, yang penting sesuai dengan bimbingan syar'i. Tayyib, apakah boleh mencukupkan berwudu tanpa mandi janabah ketika junub? Ya enggak cukup ya. Mandi janabah dengan wudu berbeda. Balik. Apakah seseorang yang sudah mandi janabah itu cukup tanpa berwudu? Ini ada pembahasan di kamar Allah. Ada mengatakan cukup. Disebutkan dalam hadis, dalam sebuah hadis karena Nabi SAW la yatawadda'u ba'da maghtasal. Itu sahih riwayatnya. Rasul tidak berwudu selama mandi. Ini banget dalam mandi jenabah. Dan mandi jenabah yang sempurna sebab padanya ada wudunya. Ingat, selama tidak batal. Paham ya? Nah, tapi kalau wudu tok tanpa mandi enggak cukup. Tapi kalau mandi jenabah dan dia sempurna mandinya dengan kekek yang dalam hadis dan belum batal, maka cukup tanpa berwudu lagi. Barakallahu. Apakah boleh zikir sore setelah maghrib jika lupa? Nah, yang dijelaskan oleh para masyayikhna bahwasanya zikir sore itu dibaca ketika sore hari. Ba'da al-ashr itu zikir. Antum selesai salat asar, zikir ba'da salat, teruskan lanjut dengan zikir zikrul masa. Ketika antum lupa, bisa dikerjakan maghrib atau setelahnya bahkan. Begitu antum ingat, langsung antum berzikir dengan zikir masa. Barakallahu fiik. Nah, ini juga fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau subuh jelas, pada subuh langsung, habis salat subuh, zikir setelah salat subuh diteruskan langsung dengan zikir sobah, zikir paginya. Ada lagi yang mengatakan, yang punya pendapat, zikir masa itu pada maghrib. Atau ada kuliah kalau atau lupa, segera dibaca ketika teringat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jafar. Apa hukumnya tidur pagi? Makro, mubah, ataukah dilarang? Tidak ada nas yang melarang ya, Pak. Yang langsung melarang haram tidak ada. Cuman luput dari dia kesempatan yang begitu banyak untuk meraih kebaikan. Baik, pagi itu adalah waktu yang diberkati. Rasul mengatakan dalam doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada waktu paginya. Artinya itu waktu yang sangat bagus untuk meraih kebaikan. Antum misalkan sebelum sudah bangun, antum mengerjakan witir atau qobliyah subuh, subuh berjamaah, zikir setelah subuh, setelah itu terus sampai syuruq. Yang mungkin syuruq antum ini punya kesempatan besar untuk umroh tiap hari ya, kan? Sampai syuruq, syuruq atau sedorokat setelah itu. Dorokat syuruq itu dapat pahala umroh secara sempurna. Antum berzikir, antum membaca Al-Quran, antum taklim, antum dars di masjid sampai syuruq, sedorokat setelah itu kebaikan semua itu. Kebaikan semua ya. Paham ya? Artinya ketika dia tidur dengan tanpa ada udzur, ngantuk, sakit, tidak capek, tidak kebiasaan gitu ya, Pak. Ini yang dimakruhkan oleh para ulama. Luput daripadanya kebaikan yang sangat. Di sisi kesehatan juga tidak bagus. Bikin jerawat penuh. Hati-hati yang jerawatnya banyak mungkin karena banyak jerawat pagi. Bikin jerawat menurunkan tensi darah. Itu juga. Ya. istirahat. Tak kena sakit terus. Sakit di sana. Nah. Ada salah satu guru saya kalau ini marah dibanting sama dia. Ada dulu guru saya. Kenapa? Masih apa? Begini, mic-nya kurang baik. Ya? Naam. Ada seorang bayi yang terus-menerus menangis tengah malam. Apakah ada kemungkinan diganggu jin? Sebelum memastikan ini, pastikan yang lain dulu. Kalau dia masih menggunakan pampers, popok, cek ngompol apa enggak, BAB atau enggak. Nah, biasanya karena dia sedang BAK, BAB, atau dia nangis. Cek, oh iya, gantiin. Cek, oh iya, bagus yang bersih, kasih bedak supaya apa namanya enggak gatel lagi. Oh enggak, ada lagi yang kedua. Cek perutnya, kembung apa enggak, diginikan, teng teng teng teng. Kok kembung? Nah, tandanya dia masuk angin. Kasih telon, diurut perutnya sampai dia buratun atau fusaun, paham ya? Red gitu, hangat. Lihat cuaca, terkadang mungkin cuaca terlalu dingin, mungkin dia kedinginan, dikasih telon, dikasih yang hangat, tarik kuat itu. Atau mungkin dia masih ke ibunya, mungkin dia kehausan, dikasih mimi sama ibunya. Semua tadi sudah. Kok nangis terus? Kok nangis terus? Biasanya kalau terkena penyakit ain atau terkena ujin, ada perubahan pada wajah. Kok merah gitu, kok lebih merah, kok aneh gitu. Kamu rukyah. Di rukyah, barakallahu insya Allah akan berhenti. Nah, jadi jangan langsung, ini nangis, kena jin ini. Ini sebuah bayi ini. Nah, tapi lakukan terapan-terapan poin-poin tadi. Kalau semua yang terkait dengan ngurus bayi kok tidak ada, normal semua, kok aneh ini. Mungkin terkena jin kamu rupiah. Biasanya kena penyakit ain. Dipandang pandangan mata orang yang hasad atau pandangan mata orang yang takjub, lupa enggak mendoakan barakallahu fi. Itu membuat dia sakit. Al-ainu haqqun kata Rasul, penyakit itu hak. Barakallahu fikum. Nah. Insyaallah, penyakit itu musibah, takdirnya Allah SWT. Yang sabar, ikhtiar syar'i, ikhtiar sedikit tawakal kepada Allah SWT. Ya, sakit itu bukan perkara aib, takdirnya Allah SWT. Jadi jangan terasa Anda berkecil hati. Biasa, biasa. Sampaikan kehidupan yang ada supaya diterapi dengan benar secara medis dan secara subhanahu wa ta'ala. Allah yashfikum la ba'as tawar insyaAllah. Naam. Ada seseorang yang telah dibangunkan untuk salat subuh. Dia bangun. Kayaknya tamunya belum genep nih gini. Ditinggal tidur lagi. Sampai terbitnya matahari baru bangun. apakah sah sah subuhnya? Ya sah. Dia ketiduran, cuman dia berdosa karena tafriq, menyia-nyiakan, tidak punya semangat dan kesungguhan untuk segera bangun. Ini harus dibuang nih, kebiasaan yang seperti dibuang, dihilangkan. Harus kuat untuk mengerjakan amal-amal yang lain. Gitu ya. Jangan mengandalkan teman-temannya. Teman tangeni dibangunkan sama temannya. Wah, enak turun. Bangun. Hei, dah kiroah ini, dah mau subuh. Iya, padahal begini ya. Iya, tinggal tidur lagi. Hei, cepat bangun. Ini udah mau azan. Hei, cepat bangun. Azan tu, iya. Leng lagi. Itu bahaya itu. Kalau nggak ada azam yang kuat dari dalam, ya gitu lagi nanti. Orang yang punya azam langsung dia akan bangun. Astagfirullahaladzim. Langsung dia segera mempersiapkan diri. Tanda dia orang yang mujtahid, yang harus, yang sungguh-sungguh dalam mengejar amal kebaikan. Nah, ketika dia terlambat, itu langsung tobat, istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kesiangan. Ya Allah, jam 5. Memang jam 5 kesiangan tak? Nah, kalau kesiangan datang kota, mau subuhnya jam 4 kurang 20. Ya. Jam 5 lebih 5 ada syuruk. Jam 5. Itu kalau orang yang tahu ini sebuah kelalaian istighfar. Astagfirullahaladzim. Jam 5. Ya apa ini teman-teman yang bangunkan? Ya itu kebangunnya. Gak bangunkan ya apa. Ini yang bangunkan sak kamar bangunkan antum. Dari mulai jam 3 antum. Ah, ini lagi. Setengah 4 bangunkan. Ini lagi. Ya sudah kita mau disakain tahu nah, orang yang tidak merasa bersalah itu bahaya. Santai saja. Santai saja. Terang kok. Penyesalan. Hati-hati. Sakit. Orang yang tahu. Perkesanakan maksud. Akan bersifat jahat dan yang percaya sungguh sebagai benar. Gitu ya, gitu ya.